Hadirin jamaah sekalian, bersabarlah engkau ketika berpuasa. Sebaiknya janganlah engkau memikirkan dandang padang, kandang kondang kundang, kadang sandang kadang pandang, cundang, gudang, hidang, bidang, radang, ladang, sadang, sidang, sedang, apalagi endang, tendang, gendang. Karena apa? Karena itu semua bisa menggugah kita untuk berbuka dengan rendang. Ada di paket Super Duk-Duk KFC, lengkap dengan avocado coffee jelly float, mulai dari 40 ribuan. KFC, jagonya ayam.